50 languages. 3, 3, berkenalan. Halo, selamat siang. Apa kabar? Apakah Anda berasal dari Eropa? Apakah Anda berasal dari Amerika? Apakah Anda berasal dari Asia? Anda menginap di hotel mana? Sudah berapa lama Anda berada di sini? Berapa lama Anda tinggal? Senangkah Anda di sini? Apakah Anda berlibur di sini? Kunjungilah saya ya. Ini alamat saya. Apakah kita akan bertemu besok? Sayang sekali, saya sudah ada janji. Dah. Sampai jumpa lagi. Sampai nanti.